السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد فإن في الدين عزكم الله pada majlis yang kedua بعد المغرب ini akan kita bawakan contoh dalam Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang thamaratul iman, buah keimanan, buah akidah yang benar, buah tauhid yang murni. Sebagai bukti tentang keindahan Islam pada bimbingan akidahnya. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim di Al-An'am ayat yang ke-82. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, maka mereka mendapatkan keamanan, dan mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah. Ketika turun ayat ini, dibacakan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, mereka merasakan sangat keberatan. Mereka datang kepada Rasulullah SAW menyatakan, "Ya Rasulullah, ayyuna la yadhlimu nafsah." Siapa di antara kita yang tidak mendzalimi dirinya? Mendzalimi diri maknanya berbuat dosa, berbuat kemungkaran, kemaksiatan. Siapa di antara kita yang tidak berbuat dosa? Ini berat ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, "Laisa kama taqulun." Ayat ini enggak sebagaimana yang kamu sampaikan. Apakah kalian tidak mendengar ucapan hamba Allah yang saleh, "Inna syirka la dhulmun adzim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Artinya, kata-kata kezaliman dalam ayat ini maknanya kesyirikan. Sehingga artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan. Tauhid tanpa syirik, iman tanpa kufur, akidah yang benar, iman yang benar, tauhid yang murni. Allah menerangkan keutamaannya, samarahnya. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ada dua. Ulaika lahumul amnu, mereka-mereka itu, orang-orang itu akan mendapatkan keamanan. Dan yang kedua, wa hum muhtadun, mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah. Al-amnu, rasa aman di sini meliputi dunia akhirat. Mendapatkan rasa aman di dunia. Dan yang kedua, mendapatkan rasa aman di akhirat nanti. Aman dari neraka. Dimasukkan dalam surga. Ini makna ulaika lahumul amnu. Dari sini diambil faedah oleh para ulama, akidah yang benar, iman yang sahih, tauhid yang murni, itu sumber keamanan, kunci keamanan. Ini di dunia. Kalau kepingin merasakan kondisi aman, desamu aman, kecamatanmu aman, daerahmu aman, wilayah kamu aman, aman dengan sebenar-benar makna rasa aman, hendaklah penghuninya bertauhid kepada Allah. Desa yang dipenuhi dengan tauhidullah, dengan akidah yang benar, iman yang benar, desa yang aman, qaryatun aminatun mutmainnah. Pasti sebagai sebuah desa yang aman, yang tentram, yang damai. Itu janji Allah Azza wa Jalla. Keutamaan buah ketauhidan. Kepingin negara aman, maka negara ini harus dipenuhi dengan tauhid, dengan keimanan. Penduduknya harus muwahhid, penduduknya harus mukmin, penduduknya harus berakidah yang benar. Kamu juga harus aman. Itu janji Allah Azza wa Jalla. Pasti, tidak mungkin diingkari, dan telah nyata dan real, terlihat pada sejarah Islam, pada biladu tauhid, negeri-negeri tauhid, daulah-daulah tauhid. Barakallahu fikum. Itu aman negerinya, makmur negerinya. Contoh yang paling gampang sekarang ini, negara tauhid, negara sunnah, Saudi Arabia, paling aman, paling tentram, paling damai. Itu buah ketauhidan, buah keimanan, buah akidah yang ditanamkan oleh pemerintahnya dan masyarakatnya. Janji Allah dipenuhi. Dengan ayat ini pula, barakallahu fikum, diambil faedah besar. Para muwahhidun, orang-orang yang bertauhid murni, memiliki akidah yang benar, beriman dengan iman yang benar, mereka nanti aman dari neraka, selamat dari neraka, dijamin dengan surga. Al-amnu fil akhirah. Ahlul jannah, ahlul tauhid itu ahlul jannah. Mukminin ahlul jannah. Orang-orang yang memiliki akidah yang benar itu ahlul jannah. Dengan ayat ini, itu secara umum, bukan secara personal. Surga jaminannya. Ini yang pertama, lahumul amnu. Keutamaan yang kedua, wahum muhtadun. Dan mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah. Di sini, hidayah di dunia. Selama hidup di dunia, orang yang akidahnya benar, imannya kokoh, tauhidnya murni, terbimbing. Ini meliputi dua hidayah. Yang pertama, hidayatun ilal Islam. Hidayah kepada Islam. Dia menjadi sosok muslim, sosok muwahhid, kokoh iman dan tauhidnya. Hidayah yang kedua, hidayatun fil Islam. Hidayah dalam mengamalkan Islam. Islam di atas sunnah. Orang yang benar akidahnya, kokoh keimanannya, murni tauhidnya di atas sunnah. Terbimbing di atas sunnah. Hidayah itu sunnah dengan bimbingan-bimbingan Islam, bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Meraih dua hidayah sekaligus, hidayah Islam, hidayah sunnah, itu merupakan nikmat yang paling besar. Dari ayat ini, dari kata-kata wahum muhtadun, juga diambil faedah ahlu tauhid selamat dari semua penyimpangan. Ahlu tauhid selamat dari semua kesesatan, dhalalah wa ghiwayah, lawan dari hidayah. Mereka terbimbing selalu dengan Islam dan sunnah, selamat dari semua kesyirikan, selamat dari semua kekufuran, selamat dari rakam kebid'ahan-kebid'ahan. Wahum muhtadun, dengan ayat ini terbimbing dia. Bahasa yang lainnya, ahlu tauhid, ahlu aqidah, ahlu iman, dijamin keistiqomahannya selama hidup di dunia. Dan yang menjamin Allah Azza wa Jal, wahum muhtadun, ala hidayah, ala istiqamah. Walaupun ragam fitnah menghempas, walaupun ragam fitnah datang bertubi-tubi, fitnah syubhat, tegar dia, tabah dia, kokoh dia dengan ketauhidannya, dengan keimanannya, dengan akidah yang benar. Janji dari Allah tabaraka wa ta'ala. Itu keutamaan yang sangat besar. Itu buah iman tanpa syirik, buah tauhid tanpa syirik, buah iman tanpa kufur, akidah sahihah. Itu akidah Islam. Itu akidah Islam barakallahu fikum. Luar biasa. Tambah banyak lagi ayat-ayat yang lain yang semakna dengan ini, yang menjelaskan tentang keutamaan iman, keutamaan tauhid. Barakallahu fikum. Yang kedua, labas. Disebutkan di surah Fussilat ayat yang ke-33. Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang orang-orang beriman dan istiqamah di atas keimanannya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ayat yang ke-30. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, itu tauhid murni tanpa syirik, itu iman, itu akidah, pokok akidah, dasar akidah, iman kepada Allah. Yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas tauhidnya, di atas imannya, akidahnya. Keutamanya adalah tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat turun temurun kepada mereka memberikan peneguhan, alla takhafu wala tahzanu, kamu jangan takut dan jangan sedih, jangan takut masa depan kamu, surga menanti kamu, jangan sedih terkait dengan yang kamu tinggal, istrimu, anakmu, hartamu, Allah yang akan mengurusnya. Dikasih tasbih peneguhan. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Iman istiqamah setelah itu. Buahnya, samarahnya dunia ketika sakaratul maut dan di akhirat nanti. Pada lafaz tatanazzalu alaihimul malaika, para malaikat turun memberikan tasbih peneguhan, alla takhafu wa la tahzanu, kamu jangan takut jangan sedih. Ada dua penafsiran dan dua-duanya benar, menerangkan dua keutamaan sekaligus. Tafsir yang pertama adalah turun ketika di dunia, semasa mereka hidup di dunia. Maknanya para malaikat akan memberikan peneguhan, tasbih kepada mukminin yang istiqamah di masa-masa fitnah, indal mihan, ketika terjadi fitnah besar, inas syadaid, ketika ada kondisi yang sangat mencekam, yang genting. Dalam kondisi seperti itu dia dikasih peneguhan, tasbih oleh para malaikat. Jiwanya tegar, jiwanya kokoh, diberi hidayah semasa hidupnya. Ini mana pertama. Dengan mana ini barakallahu fikum, diambil faedah orang yang tauhidnya murni, akidahnya kokoh, imannya kuat, dan istiqomah di atasnya, terbimbing semasa hidupnya. Sama dengan wahum muhtadun pada ayat sebelumnya. terbimbing, diberi hidayah semasa hidupnya, bisa melewati ragam fitnah dengan bimbingan hidayah, selamat dari semua fitnah-fitnah yang ada, kondisi yang mencekam, kondisi yang genting, kondisi yang mengerikan. Selamat dia, diberi taufik oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, diteguhkan hatinya oleh Allah Azza wa Jalla. Itu luar biasa. Itu buah ketauhidan. Itu buah akidah yang benar, iman yang benar. Tafsir yang kedua. Tatanazzalu 'alaihimul malaika. Malaikat turun kepada mereka, yakni ketika sakratul maut. Ketika yang sakratul maut. Ini tafsir kebanyakan para ulama. Ada tafsir memaknakan dengan makna kedua ini. Ketika sakratul maut, di penghujung hidupnya dia di muka bumi ini, mau mati. Turun para malaikat rahmah, memberikan tasbih peneguhan kepada dia. Allah takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut, kamu jangan sedih. Kokoh ketika sakratul maut. Itu tidak gampang. Sakratul maut itu kondisi-kondisi krusial yang dialami seorang hamba sebelum dia berpisah dengan dunia. Setan, iblis mengerahkan semua kemampuan dia untuk menyesatkan hamba tadi. Yang dikatakan sebagai fitnatul mamat, fitnah kematian, fitnah ketika mati. Di antara tafsirnya, fitnah ketika sakratul maut. Dahsyat kondisinya. Dalam kondisi yang seperti itu, orang yang mukmin, imannya kuat, akidahnya benar, tauhidnya murni, diberi keteguhan oleh Allah melalui para malaikatnya. Allah takhafu wa la tahzanu. Maknanya dia mendapatkan husnul khotimah. Itu luar biasa. Itu keutamaan yang kedua, buah ketauhidan. Tauhid yang murni sebab husnul khotimah. Iman yang benar yang kuat, akidah yang benar yang kuat, thamarahnya adalah husnul khatimah. Sebab seorang hamba meraih husnul khatimah. Keutamaan yang berikutnya disebutkan dalam di akhir ayat, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka bergembira dengan jannah, dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Langsung dapat surga. Sehingga keutamaan di dunia dapat, keutamaan di ketika sakratul maut dapat, keutamaan di akhir dapat. Di dunia dengan hidayah, istiqomah ala hidayah, ala sunnah, selamat dari penyimpangan, kesesatan, kokoh, tabah, tegar di atas sunnah. Di akhir hayat, husnul khatimah. Di yaumul qiyamah nanti, al-jannah. Itu semuanya barakallahu fikum, buah iman yang benar, akidah yang sahih, tauhid yang murni, barakallahu fikum, yang dibimbingkan dalam Islam. Ini semuanya disampaikan untuk menggambarkan kepada kita tentang keindahan Islam, keagungan Islam, kesempurnaan Islam, membawa kemaslahatan besar dunia, agama, akhirat. Di antara contohnya bab akidah. Akidah Islam, perkara prinsip keimanan, rukun iman, tauhid, itu membuahkan ragam keutamaan, ragam faedah besar, ragam kemanfaatan, ragam kemaslahatan dunia, agama, dan akhirat. Dan itu hanya ada pada akidah Islam. Hanya ada pada barakallahu fikum prinsip keimanan yang dibimbingkan dalam Islam, tauhid yang murni yang dibimbingkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Dan itu banyak, itu dibahas panjang dalam pembahasan Kitabut Tauhid. Ya, dibahas di sana tentang keutamaan tauhid, keutamaan la ilaha illallah dan yang lain-lainnya. Dibawakan ayatnya, dibawakan hadisnya, silakan merujuk ke sana. Di samping mengkaji tauhid, Anda harus mengambil sisi-sisi keindahan Islam. Keutamaan-keutamaannya, thamarah-thamarahnya dari pembahasan tauhid tadi. Itu akan menjadi luar biasa, menjadikan kita semangat dalam bertauhid, semangat dalam beriman, semangat dalam berakidah yang benar dengan bimbingan sunnah. Barakallahu fikum. Sekarang pembahasan berikutnya adalah faedah yang bisa kita ambil dari contoh ini. Ya, faedah yang bisa kita ambil dari contoh ini. Yang pertama, amal soleh, akhlak yang mulia, itu akan lahir, akan muncul dari akidah yang benar, dari iman yang sahih, tauhid yang murni. Barakallahu fikum. Rasul mengatakan dalam hadis inna Tirmidzi wa ghairihi dan ya sahih li ghairihi dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukminin yang paling sempurna imannya, paling bagus akhlaknya. Sehingga ada korelasi, keterkaitan antara iman, amal soleh, iman, akhlakul karimah. Ya, pondasinya itu iman, buahnya akhlakul karimah, amal yang soleh. Bahasa yang lainnya, akhlak yang mulia dan amal yang soleh itu adalah buah dari keimanan yang benar, akidah yang benar, tauhid yang murni. Maka ketika ada akhlakmu yang tidak bagus, jangan semata-mata mengoreksi akhlaknya, tapi perhatikan ketauhidanmu, keimananmu, akidahmu, benar ataukah tidak, kokoh, kuat ataukah tidak. Terkait dengan amal solehmu, semangat ataukah tidak dalam beramal soleh, benar ataukah tidak dalam beramal soleh, tergantung keimanan kamu. Ketika ada mulai tanda-tanda enggak ada semangat dalam beramal, kurang semangat dalam mengerjakan amal ketaatan kepada Allah, jangan semata-mata mengoreksi amal solehnya, tapi cek imanmu, cek akidahmu, cek ketauhidan kamu. Dipastikan sedang menurun, sedang berkurang iman kamu tadi. Benahi iman, benahi akidah, benahi tauhid, benahi amal soleh. Itu jelas klarasinya barakallahu fikum. Dalam banyak ayat digandengkan selalu iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh barakallahu fikum. Itu semuanya untuk menjelaskan ada pondasi, ada buah. Pondasinya keimanan, buahnya adalah amal soleh dan akhlak yang mulia barakallahu fikum. Tayyib, faedah yang berikutnya masih terkait dengan apa yang dibahas tadi. Islam barakallahu fikum tidak antipati dengan ilmu-ilmu dunia. Tidak antipati dengan produk-produk mutakhir terkait dengan urusan dunia. Selama itu mubah, selama membawa kemaslahatan dunia bagi masyarakat. Ada muhimun jiddan. Itu disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah pada Al-Qawaidul Jami'ah ketika menerangkan kaidah yang dibahas tadi. Islam itu tidak memerintahkan melainkan kemaslahatan yang murni atau dominan. Dan juga dari keterangan dari beliau, agama Islam itu dibangun di atas dasar mendatangkan kemaslahatan, menolak kemadharatan. Beliau membawakan masalah ini. Ini penting untuk disampaikan supaya kita paham, bukan semata-mata urusan agama gitu. Urusan dunia pun terbawa. Kata Sa'di rahimahullah ta'ala dalam bukunya Al-Qawaidul Jami'ah, beliau mengatakan wa yustadallu bihadzal asl azim wal qa'idah syar'iyyah ala anna ulum al kaun allati tusamma al ulum al asriyyah wa i'malaha wa anwa' al mukhtara'at an-nafi'ah lin nas fi umuri dinihim wa dunyahum annaha dakhilatun fima amarallahu bihi wa rasuluh wa mimma yuhibbuhu Allahu wa rasuluh wa min ni'amillahi 'alal 'ibad lima fiha min al-manafi'i ad-daruriyyati wal kamaliyah. Belum mengatakan, dan diambil dalil, diambil argumentasi dengan kaidah yang agung ini, kaidah syariat ini tadi, bahwasanya ilmu-ilmu kaun, ilmu-ilmu kauniyah, ilmu-ilmu keduniaan yang sekarang disebut dengan ilmu-ilmu modern asriyah, dan menerapkannya, begitu pula ragam produk-produk ya yang bermanfaat untuk umat manusia dalam urusan agama dan duniawiyah mereka, itu semuanya termasuk yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, termasuk perkara yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, termasuk kenikmatan-kenikmatan Allah untuk hamba-hambanya, dikarenakan padanya ada kemanfaatan untuk kebutuhan primer mereka dan sekunder mereka. Ini faedah besar, barakallahu'alaikum. Ini menggambarkan Islam sangat indah sekali. Pembahasannya masalah syariat, masalah akidah. Tapi faedahnya terkait dengan masalah semua perkara dunia dan agama. Sekali lagi, Islam tidak antipati dengan ilmu-ilmu kauni, ilmu-ilmu dunia. Catatannya, selama dia mubah, selama dia tidak ada padanya pelanggaran syariah dan mengandung kemanfaatan. Syekh Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya menjelaskan, sebagian ulama berpendapat mempelajari ilmu-ilmu seperti ini fardu kifayah. Yang mengilmuinya dan cukup, maka dia mendapatkan pahala fardu kifayah, gugur kewajiban dari yang lain. Kata Syaikh Utsaimin rahimahullah setelah membawakan pendapat di atas, wa hadza laisa ba'idan min as-shawab. Pendapat ini tidak jauh dari kebenaran, bisa dibenarkan. Li'annahu la taqumu masalihul ibadi illa bihi. Dikarenakan kemaslahatan hamba tidak akan tegak melainkan dengan ini semua. Itu luar biasa. Bahkan dikatakan fardu kifayah. Tapi ingat, yang paling utama, yang diutamakan ilmu syariat. Ilmu duniawi dikaji, dipelajari dan punya fardu kifayah. Ketika ada unsur kemanfaatan, kemaslahatan, termasuk dalam perintah agama, termasuk yang dicintai oleh Allah Rasulnya, termasuk nikmat Allah kepada hamba-hambanya. Barakallahu fikum. Ini semua ikhwan fillah jazakumullah untuk meredam banyak pihak yang menyatakan Islam itu jumud, Islam itu primitif, Islam itu hanya bicara akidah, Islam itu hanya ranah pribadi hamba dengan sang khalik. Yang mengatakan demikian dua kemungkinan, imma jahil fayu'allam wa imma sahibu hawa fayuhadzar. Bisa jadi dia jahil, tidak mengerti Islam, jadi ajari. Atau dia sahibu hawa, memang memiliki misi untuk mencoreng, moreng nama baik Islam, maka di warning, ditahdir dia. Tidak demikian para ulama. Beliau menjelaskan, kata Sa'li setelah itu, fal barqiyatu bi anwa'iha wa sina'atu kulluha wa ajnasul mukhtara'atil haditha tantabiqu hadhihi al qa'idatu 'alayha ataman tibaqin. Berikan contoh di masa beliau, al barqiyat, dengan ragam berkiat. Berkiat itu alat komunikasi. dua telegram dan segala macamnya itu. Semua alat komunikasi, semua yang namanya sinaat, produk-produk, dan ragam, berbagai macam ragam produk-produk mutakhir duniawi, kaidah ini bisa diterapkan padanya dengan sempurna. Masuk pada kaidah ini, kemaslahatan yang diajarkan, yang dicapai dalam Islam. Syaratnya mubah, syar'i, tidak ada padanya pelanggaran syariat. Yang kedua, mengandung kemaslahatan. Yang mau dipanjangkan bisa menciptakan pesawat, menciptakan ini, menciptakan itu, alat komunikasi yang serba canggih dan segala macamnya, produk ini, produk itu semuanya ada dalam Islam, masuk dalam bimbingan Islam dengan dua ketentuan di atas. Islam tidak anti itu semua, tetapi Islam mengambil kemanfaatan dari itu semuanya, barakallahu fikum, untuk kemaslahatan hamba pada duniawiyah mereka dan agama mereka. Barakallahu fikum. Belum menegaskan lagi. Fa ba'dhuha yadkhulu fil wajibat wa ba'dhuha fil mustahabbat. Sebagian perkara-perkara duniawi tadi ada yang masuk pada perkara yang wajib. Wajib bahkan. Sebagiannya lagi dimasukkan dalam perkara yang mubah. Hal-hal yang fajar mubah. Wa syai'un minha minal mubahat fil mubahat, dan ada sebagian kecilnya termasuk perkara yang mubah. Bi hasabi naf'iha, tergantung kemanfaatannya. Wa ma tuthmiru, dan buahnya. Wa yantiju anha minal amalul wal masalih, dan tergantung amalan dan maslahat yang dihasilkan daripadanya. Barakallahu fikum. Luar biasa. Ini semua adalah faedah memahami contoh yang pertama ini. Barakallahu fikum. Saya lagi, Islam tidak antipati kepada hal-hal yang seperti ini. Maka sebagai umat Islam, barakallahu fikum, ada dan harus ada sebagian pihak yang mengilmui poin-poin seperti ini, mengamalkan yang seperti ini, membuat yang seperti ini. Itu hukumnya fardhu kifayah. Dan yang paling penting adalah barakallahu fikum, ilmu syariatnya. Sehingga akan dibahas pada misal-misal yang berikutnya, barakallahu fikum. Islam itu mendatangkan kemaslahatan dunia dan kemaslahatan agama. Itu dunia hasanah, akhirah hasanah. Dunianya baik, agamanya baik, akhiratnya baik. Semua kemaslahatan dicapai, semua kemudharatan dihindarkan dan diredam. Barakallahu fikum. Nah, luar biasa. Ini semuanya azakumullah terkait dengan misal yang pertama. Barakallahu fikum. Saya cukup sekian. Saya kasih waktu untuk mengajukan pertanyaan. Dan selebihnya akan kita kaji insyaallah. Misal yang kedua berkaitan dengan rukun Islam yang lima. Rukun Islam yang lima dan yang terkait dengannya. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Fadhal, ada waktu 20 menit sebelum isya. Akhir-akhir ini ikhwan sudah mulai jarang sekali menghadiri taklim rutin, pilih-pilih ustaz, kadang juga terlambat menghadiri salat lima waktu. Allahu musta'an. Kalau boleh saya sedikit menyampaikan, sedikit banyak ini adalah dampak daripada pandemi. Sesuatu yang terjadi, kata Allah masyafa'al, kita imani sebagai takdirnya Allah azza wa jalla, tetapi berdampak kepada keimanan kita. Barakallahu fikum. Banyak yang futur dalam situasi yang seperti ini. Dikarenakan cukup lama tidak tetap muka, tetaplah cukup lama tidak ada taklim-taklim yang offline. Kemudian ada anjuran di awal-awal untuk stay at home. itu kalau enggak dijaga betul, memang betul-betul sangat mempengaruhi keimanan dan akidah. Rohaninya gersang. Di sisi yang lain, barakallahu fikum, jujur kita mengatakan fokusnya kepada ekonomi, fokusnya kepada maisha, karena tuntutan keadaan. Nah gitu ya. Karena taklimnya sudah enggak ada, jarang, online juga enggak semua tempat mengadakan online, offline juga enggak semuanya bisa tatap muka. Akhirnya yang enggak bisa menjaga diri ya gersang. Ketika tidak ada kesibukan amal saleh, yang ada ya kesibukan dunia. Itu sisi bahayanya. Oleh karena itu, barakallahu fikum, ketika ada kemudahan-kemudahan dari pemerintah kita untuk bisa mengadakan hal-hal sifatnya rutinitas kita selama ini, diambil kesempatan sebaik mungkin dan ditumbuhkan kembali semangat taklim, semangat belajar, semangat beribadah kepada Allah. Jangan terlalu lama untuk menyendiri. Ada kesempatan seperti ini, taklim tatap muka walaupun dengan prokes, semangat untuk hadir. Rohani kita sedang lemah, sedang down, sedang tergerogoti. Segera sirami dengan taklim, disirami dengan ayat Al-Quran, hadisnya Rasul, bimbingan-bimbingan Islam, segala macamnya, supaya semakin kuat kembali. Ketika ada kesempatan untuk bisa berjamaah di masjid, tumbuhkan semangat itu. Karena hukum asalnya berjamaah di masjid, bagi laki-laki tidak ada uzur. Semangat untuk itu. Ketika ada prokes, dengan prokes. Ketika sudah dinyatakan longgar, maka dengan longgar. Ini penting untuk camkan baik-baik, barakallahu fikum. Sehingga tolong dibangkitkan kembali semangat kita. Semangat untuk ibadah, semangat untuk thalabul ilmi. Di masa-masa yang sudah mulai longgar ini, disemangati hal seperti itu. Jangan tersibukkan dengan dunia. Dari subuh sudah kita ingatkan bahaya dunia. Rendahnya dunia, tatanan dunia. Cari maisha sesuai dengan bimbingan syariat, sikapi dunia dengan bijak, dengan bimbingan syariat, selebih tumbuhkan semangat untuk beribadah, semangat beramal soleh, semangat untuk thalabul ilmi syar'i. Barakallahu fikum. Jangan cuma menyemangati anaknya tok, bapaknya juga harus begitu, ibunya juga harus begitu, orang tua harus begitu. Barakallahu fikum. Semoga diberi taufik selalu kita semuanya oleh Allah Azza wa Jalla. Diberi semangat untuk taklim, semangat untuk beramal, semangat untuk beramal saleh, barakallahu fikum. Nah. Apabila seseorang mengadakan sebuah challenge. Gitu bahasanya. Challenge sama kalian sama gimana bahasanya? Lomba. Contoh si A mengadakan sebuah lomba foto produk dan foto yang terbaik menurut juri akan mendapatkan hadiah. Dan si A memberikan sebuah link foto yang menjual produk tersebut. Peserta dapat mendapatkan produk tersebut buat bahan fotonya. Apakah yang semacam ini diperbolehkan? Yang pertama adalah perlombaan ini tidak ada bayarannya, nggak ada iwat bahasanya, ya nggak bayar, bayar nanti yang menang dikasih hadiah, itu nggak boleh, termasuk perjudian, berarti gratis, tidak dipungut biaya. Yang kedua, fotonya bukan foto makhluk bernyawa, fotonya bukan foto makhluk yang bernyawa, kalau yang bernyawa tidak boleh, ada kalau tidak ada kondisi darurat terkait dengan bab ini. Barakallahu fikum. Nah, terkait dengan masalah produk, kalau itu produk yang punya orang lain ya harus izin. Produk sebuah barang punya orang, brandnya si fulan A. Kamu foto dia, kamu perlombakan, izin sama orangnya. Dia punya hak paten di situ. Barakallahu fikum. Selebihnya insyaallah labas. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Kalau bisa seleksi ya. Jangan sampai ada hal-hal yang mengundang fitnah di sini. Barakallahu fikum. yang putri-putri sendiri, yang putra-putra sendiri, wa hakada. Barakallahu fikum. Yang asyik itu anak-anak gitu, lomba foto untuk anak-anak gitu. Untuk menggambar untuk anak-anak, gambar apa gitu, untuk kreativitas mereka. Nah, kemudian nanti ini gratis, kemudian dipilih mana yang terbaik, kemudian dikasih barakallahu fikum hadiah untuk yang menang lomba tadi. Ada sponsornya tentunya barakallahu fikum untuk menambah kreativitas anak tadi. Di masa-masa pandemi kemarin itu sangat bagus. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Masyaallah. Terkait dalam kalimat bahwa agama Islam tidak mengajarkan kekerasan, bagaimana penjelasan yang benar terhadap tuduhan bahwa Islam enggak tersebar melainkan dengan mengangkat senjata atau berjihad. Mereka mengatakan, bukankah hal itu akan mengalirkan darah? Masya Allah. Sebagai mukadimah, pembahasan yang sangat bagus terkait dengan bab ini, tafsir Adwaul Bayan. Syekh Muhammad Amin Sangkiti rahimahullah, dalam bukunya Adwaul Bayan, ketika menjelaskan ayat, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Isra ayat 9. Dibahas panjang sama beliau hal-hal yang diutarakan oleh kaum orientalis dan semisalnya untuk mencoreng Islam. Disebutkan sisi kemaslahatan dan keindahannya. Yang beliau bawakan terkait dengan hukum had dan segala macam, cukup panjang pembahasannya. Barakallahu. Tayyib. Kalimat Islam tidak mengajarkan kekerasan. Itu benar. Karena Islam rahmatan lil alamin. Tapi Islam mengajarkan ketegasan dengan bimbingan syariat. Ya, ketegasan dengan bimbingan syariat. Atau bentuknya kekerasan dikarenakan ada maslahat tertentu yang dicapai. Kalau ketegasan namanya hazm. Kalau keras, syiddah. Iya, limaslahatin. Kalau ketegasan, jelas. Kalau kekerasan, itu ketika ada masoleh yang diharapkan dari sana, bukan semata-mata kekerasan. Pernyataan bahwasanya Islam enggak tersebar melainkan dengan jihad itu enggak semutlak itu. Dalam fikih jihad barakallahu fikum, ketika berperang melawan kaum kufar itu enggak langsung perang. Ada etikanya, ada hukum-hukumnya, ada aturan mainnya. Fiqh jihad inilah yang justru menunjukkan keindahan Islam. Difahami ya? Barakallahu fikum. Terkait dengan yang diperangi, tidak semua orang kufar diperangi. Hanya dipilih kafir harbi. Orang kafir yang memerangi Islam. Orang kafir yang membantai kaum muslimin. Namanya harbi. Itu yang paling jahat. Itu yang paling keji. Kafir zimmi tidak masuk. Kafir mu'ahad tidak masuk. Kafir musta'man tidak masuk. Hanya kafir harbi. Di sini sudah menunjukkan indahnya Islam. Memilih musuh. Yang dimusuhi yang betul-betul jahat. Jelek. Harbi. Kemudian terkait dengan masalah yang lain panjang disebutkan dalam fikih jihad. Kesiapan kaum muslimin dan segala macamnya. Kemudian yang terpenting adalah sebelum berjihad ada proses. Yang pertama dakwah kepada Islam. Diajak untuk masuk Islam. Dakwah dulu, bukan langsung jihad. Tidak terima, tawarkan perdamaian, membayar upeti. Sulh. Barakallahu fikum. Sulh. Tidak nerima, baru gentle. Siapkan pasukan Anda, kami siapkan pasukan kita. Kita perang. Hakadah. Justru dakwah nomor satu. Jihad nomor tiga. Barakallahu fikum. Difahami ya? Kemudian ketika proses jihad. Barakallahu fikum. Dilarang hal-hal yang enggak manusiawi. Dalam fikih jihad dilarang namanya muthlah, mutilasi. (Tuh) Itu diharamkan dalam Islam dengan nas hadis. Walaupun orang kafir, musyrik, musuh agama, musuh Islam, tidak boleh mutilasi. Yang kedua, dilarang membunuh anak-anak. Dilarang membunuh wanita. Dilarang membunuh orang-orang tua. Itu dilindungi oleh kaum muslimin. Kecuali mereka terlibat dalam peperangan. Diperangi. Dipilih dan dipilih, enggak sembarangan. Difahami insyaallah ya? Barakallahu fikum. Hadza huwa. Justru ini menunjukkan keindahan Islam. Sekarang bandingkan dengan tindakan orang-orang kufar ketika mereka harap perang membantai kaum muslimin. Tidak ada ini semuanya. Langsung main bantai, bahkan seringkalinya genosida. Habisi semuanya. Tidak peduli itu anak, atau wanita, atau orang tua. Tidak peduli. Yang sering terjadi malah penyiksaan, mutilasi, dan segala macamnya. Itu yang nyata, itu yang real. Tidak ada rahmah, tidak ada insaniah sama sekali. Tidak ada sisi kemanusiaan, tidak ada. Itu yang nyata. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya? Hadza huwa. Sehingga justru oleh para fuqaha kita ini poin tadi dimasukkan dalam poin keindahan-keindahan Islam. Indah dalam berjihad. Jihad dengan etika, jihad dengan norma, jihad dengan aturan main, dan itu semuanya dengan kemaslahatan yang sangat jelas. Barakallahu fikum. Selebihnya silakan membaca panjang keterangan Syekh Muhammad bin Syaqiti rahimahullah dalam tafsirnya Dha'ul Bayan tentang ayat di atas. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Barakallahu fikum. Sehingga antum perhatikan dalam sejarah Islam, dalam tarikh Islam, sejarah peperangan-peperangan kaum muslimin, itu membawa kemaslahatan. Ketika umat Islam namanya futuhat Islamiyah, membuka kota-kota, itu kemaslahatan yang dicapai. Menaikkan dan mempercepat peradaban tempat tadi. Barakallahu fikum. Dibebaskan dari perbudakan makhluk menuju kepada peribadatan kepada Sang Khalik. Iman, akidah, tauhid yang memunculkan sekian banyak keutamaan-keutamaan yang dibahas tadi dalam pembahasan taklim barusan. Itu yang nyata. Beda dengan mereka. Ketika mereka yang barakallahu fikum menyerang, habis semuanya. Menghancurkan semuanya. Menghancurkan peradaban, dihancurkan orang, dihancurkan semua, dihancurkan. Tidak ada yang namanya rahmah, tidak ada yang namanya etika, tidak ada yang namanya maslahah. Itu nyata. Barakallahu fikum. Naam. Adapun sekarang ini khonafitina azakumullah, ketika tidak ada atau belum ada amalan jihad, apalagi menerangkan lebih lanjut tentang masalah tidak benarnya tuduhan tadi. Islam itu disampaikan, didakwahkan dengan dakwah yang benar, dakwah bil hikmah, dakwah dengan rahmah, dakwah dengan ilmu, betul-betul rahmatan lil alamin. Barakallahu fikum. Terkait dengan tafsir ayat tentang rahmatan lil alamin, antum bisa membaca cukup panjang keterangan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad jilid yang ketiga terkait dengan masalah jihad. Korelasi antara jihad dengan rahmatan lil alamin. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alamissawab.